Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi وعمدنا من مدده ويعيد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, niat nyukuri nikmat-nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan dumateng kula kali panjenengan. Dengan nikmat-nikmat niku kula kali panjenengan saged ngelaksanaken nekani apa sing dadi karep kula kali panjenengan. Kula kali panjenengan saged ngaji, salat maghrib dan lain sebagainya. Mugi-mugi para hadirin sedaya sing rawuh sing mirengaken pengajian saat niki mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah dan inayah, petunjuk dan pertolongan saking Allah subhanahu wa ta'ala, saged mengisi sisa umur niki kelawan kegiatan-kegiatan ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dapat meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muga-muga hajat kula kali panjenengan sak keluarga dipun sembadani kalian Allah subhanahu wa ta'ala kelawan gampang. Nerusakan pengajian kitab Irsadul Ibad sing tutup bab sholat. Wa ab'adun sunnah kolawingi onok sunnah hay'ah. Dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Rukun itu yang harus dilakukan. Lekne mboten dilakoni maka sholatnya tidak sah. Wonten sing sunnah. Sunnah itu adalah petunjuk saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sunnah dalam sholat itu ada dua, konten sunnat abad dan sunnah hai'ah. Sing sunnah hai'ah niku artini sikap utawa tindak tanduk, gerak gerik, tingkah pola dalam sholat. Kekni sholat kulo kali sampean niku wau diterima ambik Gusti Allah krono khusuk, krono khuduk. Ya, khuduk niku tunduk keranten duki tingkah polae. Khusuk niku kelakuane ati, sehingga kulo kali sampean wedi nanggene Gusti Allah. Kadang-kadang sikap ati niki mencerminkan dudono tingkah polae tiang. Lah dalam sholat niki kula kali panjenengan dipun paringi petunjuk arahan saking Gusti Nabi, kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan, sikap, tingkah pola dalam sholat supaya ketoke awak niki khudu lek wis tingkah polae iku mang persis sing di ajarno Kanjeng Nabi mencerminkan seorang khusu, maka terbantu atine ngali khusu. Ya, kata jalan menuju khusu niku kata kerantem hanya orang-orang yang sholatnya khusyuklah yang meraih kesuksesan. Qad aflahal mu'minunalladzina hum fi sholatihim khasi'un. Sungguh amat bejo untung teman sapa al mu'minun. Wong mukmin sing apa? Alladzina hum, mereka fi salatihim dalam salatnya khosiuna, yaitu khusuk tunduk nanggene Gusti Allah. Di antara para ulama memberikan tuntunan carane sembahyang khusuk niku isone kudu angen-angen maknane. Kati angen-angen maknane, ngapalno maknane lek wis tuwek gak apal. Sing apal wek siji. Iya, dhuwit sing tak simpen ana kono-kono. Wah, apal niku. Iya. Dhuwit kuwi sing dikemplang ugi pira? Wah, apal niku. Tangi turu langsung apal. Iya. Keranten sulit lek kati angen-angen makna. Kula kali sampean dibantu lek pancen kon angen-angen makna iku mang kerepotan wis gerak-gerikmu ae sisa dodono wong khusuk. Contone lek wayahe takbir angkat tanganmu, iya, sampai teko ngene kuping ngeten ambek ngadep kiblat. Lho, sikap koyo ngeten iki mencerminkan seorang khusuk. Sampai numpuk mau sembahyang ketok ngene. Oh, wakbar koyok tentara ngoten. Waduh, atine koyok congkak ngoten. Iya. Yeah. Apa yang diajarkan Nabi sing kala wingi tentang sunah hai'ah itu kita laksanakan, muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah. Sekarang ada sunat abad. Sunah abad niku adalah dari ba'dun. Bagian kesempurnaan. Lek iki gak dilakoni gak sempurna, tapi cukup ngoten lho. Iya. Umpama ana motone, ana motone kumang, cuma rabun gak kena digawe delok. Umpama ana wong iku kupinge tapi gak tapek krungu. Lah, ibaratnya sembayang niku ngono. Lek sunat abad iki gak dilakoni, maka kurang berfungsinya, kurang sembur. No. Lek sunat abad ini sengaja ditinggalkan, maka kudu ngelironi sujud sahwi. Wahia diantarani surat Abad nomor siji tasyahudun awalun, moco tahiyat awal. Gini gua mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaika, assalamualaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kene opo dalam bacaan ini kok dikatakan bacaan tasyahud? Krono tasyahud iku mang mengandung bacaan tahiyat, maringono salam nang Kanjeng Nabi, terus syahadat. Iki jenenge tasyahud. Padha ngene, kenapa rek tahlilan? Nah, tahlil iku apa? Tahlil iku ya maca la ilaha illallah tok. Jarene ugi kandung dakwah tahlilan wis maca la ilaha illallah wis beres ah. Itu tahlil mboten. Ya enggak ki lek tahlilan iku lek cara wa ahli sunnah iku mari tahlil ya ana subhanallah, ya ana ya Allah ya Rahman, ya ana Qur'an, ya ana kabeh iku jenenge tahlil. Ya bener lek kon muni tahlil la ilaha illallah ya bener, tapi lek kon diutang tahlil ojo maca la ilaha illallah tok. Nah, ngaten lho ya. Ini tasyahud ini kenapa? Tasyahud itu bacaan mulai at-tahiyatul maringunu assalamu alaika ayyuhan nabiyu, terus syahadat. Bacaan ini yang sunnah merupakan sunat ab'ad. Wa ku'udun lan sunnah imane ku'udun lungguni lahu krono tasyahud awal. Ya, lungguni tahiyat awal niku adalah sunat abad. Wasolatun lekne mari mlumbu terus maca tahiyat, wasolatun lan maca selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu sakwise tasahud. Dari tahiyat awal itu semuanya sunat abad. Umbomo sampean iku mang cuma moco tahiyat tok, gak sampe moco selawat. Assalamualaikum salli ala sayyidina Muhammad. Yo tetap sujud sahwi. Lalek gak tahiyat Allah, padahal telu lho tahiyat awal iku. Lunggu. Niki sunat abad. Mari ngono moco tahiyat termasuk sunat abad. Mari ngono maca selawat termasuk sunat abad. Lek tinggal sunat abad, lek tinggal tahiyat awal, lali mangga tahiyat awal, termasuk meninggalkan tiga sunat abad. Apa kok sujudnya pengen em? Ya enggak. Lek umpama sampai terjadi, ya mangga tahiyat awal rek, ya. Mari ngono lali rakaate iku mang ketambahan sampai ping 5. Ya apa? Ya tetep sujud sahwine ping di bisa nambeli tahiyat awal sing mang krana sujud sahwi. Ya. Dadi umpama sunat abad itu ditinggalkan banyak dalam sembahyang, sujudnya cepet nek di siji. La moco selawat niku wau dalam tahiyat awal cuma moco Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok. Ya. Wa ala ali niku tidak disunnahkan lekne imam nambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tambahan ini makruh. Kenapa? Tahiyat awal iku tahiyat yang dibaca secepatnya, gak oleh dawa-dawa. Lale imam niku wau maca wa ala ali sayyidina Muhammad, maka dia itu makruh, kena semprit, kena dosa, dosane kesuwen. Lale makmum maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, imame kok durung ngadeg, ya sampean tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulah pokok ditambahi timbang lamun ngenteni imam sunnah diterus no utawa dungo Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kok durung anu wae, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Ndak apa-apa. Pokoke mari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam ngenteni imam ngadeg niku wau, kula kali sampean ngisi kelawan donga. Tapi lek sembahyang ijen, kula kali sampean lek maca tahiyat awal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cukup di situ cepetnya. Lah iki lho, Gusti Allah niku adil. Dadi ana sembahyang niku sing kudu tumaknina, kudu ana sing cepet tahiyat akhir. Lek kon cepet ana yaiku tahiyat awal. Jadi sunnah ini ku cuma maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, sunnah maca wa ala ali sayyidina Muhammad ba'da tasyahudil akhir, lekne tahiyat akhir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik, terus niku gak apa-apa lek tahiyat akhir. Iya, didawakno gak apa-apa asal gak jadi imam sembahyang dhewe. Lek jadi makmum sak karep sampean, umpama imam wis salam, sampean tetep donga ae Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma fil lima qaddamtu mari ngono ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Rabbana hablana min azwajina. Gak apa-apa sampe imame iki lho donga mari sampean durung salam, yo gak apa-apa. Ya, ndak ada batasan asal wis mari tahiyat akhir. Di maca wa ala ali itu tadi sunnah dalam tahiyat akhir. Yang selanjutnya di antara sunat ab'ad wa kunutun. Kunut. Kunut itu artinya ngadeg. Ngadeg jejeg. Apa? Kongkon dungo. Sakjane kunut itu adalah ngadeg mari iktidal. Iktidal itu lan biqadri subhanallah maca sami Allahu liman hamida. Mari ngono, aja kesusu rukuk, kunut ngadeg dilu. Iya. Kunut, kunut itu ngadeg dilu. Engko kongkon donga. Dungane apa? Dungane spesial teko Gusti Allah. Dikirimno nang malaikat Jibril dikongkon maca Kanjeng Nabi. Gusti Allah ngirim donga niki mboten kok kangge Kanjeng Nabi, kangge kula kali panjenengan. Mergane sampean lek dikongkon donga apa sing apik, lek ngene Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umpama ya. Ayo Kaji Jalil kongkon donga. Ha iso aku gak iso. Gak repot-repot wis donga. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Hebat isan. Iki lho donga spesial teko Gusti Allah. Gak apa-apa. Iya. Yeah. Dadi kunut niku artine ngadeg fi tidalin akhir, dalam iktidal yang rokaat terakhir akhiri subhin, dalam rakaat akhir salat subuh, wa witri nisfi akhirin min ramadhana, dan salat witir ya akhiri sholat witir separuh yang terakhir dari bulan Ramadan. Lek niwis tanggal 15 sampai tanggal malam riyoyo niku disunnahno maca kunut mungguwe Imam Syafi'i. Sing gak gelem ya hormatono kancamu sing gelem kunut, aja dikafirno, aja dibid'ano. Iya, hormatono wong iku gak nyalahi hukum Kanjeng Nabi nglakoni. Lek kon gak gelem ya wis ngono ae. Polae gak podo jare kon bid'ah. Polae gak anu jare hurufat. Polae gak podo be jare sirik. Lho lek wong gampang no, gampang nuduh wong elek iku tandane atine elek. Iya. Idza sa'a fi'lul mar'i, lekne wong iku kelakuane elek, tenere apa? Gampang nuduh wong elek. Iya. Mergane jare Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad yang menjadi 40 tahun dadi rajane wali, iya. Wali husnul dzanni lazim. Urip iki belajar kon sing duwe ati husnul dzan. Nang ngene wong iku nyangka apik. Nyangka apik to. Lah lek maling Ustaz, lho yo enggak, lekne maling iku duduk suudzon, tapi ikhtarisu anfusakum, jagalah dirimu dari perbuatan orang-orang dengan bisu idoni. Lekne pancen wong iku gerak-geri elek, kita gak suudzon, tapi delok gerak-geri iku mang, kita harus waspada. Nggih. Yeah. Siji lekne umpama, nggih. Yeah. Umpama suudzon. Ustaz Mahmud iku lek ning ngaji nek masjid iku diwenak-wenakno. Pola ya apa? Ngerti kok. Pola disiarno. Dituk maneh tak kira kon sebab piro? Bayarane akeh. Oh, cacal kok ngaji lak langgarmu, gak kira gelem lho. Perbuatan-perbuatan gini jangan sampai mengotori ati kula kali panjenengan. Karena apa? Membentuk jiwa yang baik itu sulit. Karena apa? Sholat niki gawe bentuk jiwa yang sulit, yang bersih. Sodako kongkon bentuk jiwa yang bersih. Ati gak kepentingan kemilikan apa-apa. Apa yang diberikan oleh Allah kita berikan kepada orang lain untuk jaluk ganti nanggene Gusti Allah. Balik maneh. Jadi lek nek gak podo ambek awak-awakan, ojo nuduh wong iku sing elek, ngoten mawon. Jadi di antara sunat abad niku wau niku kunut, kunut itu disunahkan pada iktidal ketika akhir dari sholat subuh atau sholat witir di akhir bulan Ramadan. Umpomo, iya, umpomo. Biasanya tiang-tiang itu lalu semua witir lah. Jari ini Kanjeng Nabi ini telah kita terangkan dahulu. Ija'alu akhiro sholatikum billaili witron. Usahakno konlekne sembayang witir, sembayang bengiku pungkasane sembayang witir. Umpomo ya sampean waktune posoan melok sembahyang witir, mari traweh lak we witir. Engko sembahyang hajat mana? Sembahyang tak hajut. Ya apa? Mang wis salat witir. Ya sampean semalat witir mana gak apa-apa. Lah engko dipungkasi ambek witir. Lak ping pindho enggak. Sing manggene bareng-bareng ana masjid sembahyang witir tadi karena kita membuka lagi salat witir yang ganjil tadi batal. Ya sing dadi sing iki mang. Iki carane. Jare ana omane tambahno siji maneh, jangkepi loro. Wah, niki kaya ngoten. Dadi sing api lek kapan kula kali sampean wis Ramadan, biasa salat witir ambek salat raweh, lek sembahyang bengi, nggih ya. Sembahyang usolli sunnatal wudhu'i, nggih ya. Krana mari wudu nggih. Wa tahajjudi krana mari turu. Mari ngono. Wa qadail hajati krana nekani hajat. Muga-muga riyoyo iki ana sing iki BAS. Lah ngoten nah. Mbomo. Mari ngono. Wa minal witri. Krana jarene Kanjeng Nabi, tengere umatku sing mlebu swarga bareng aku besok ana kuburan tak papak gampang tengeri tenger ana awakmu dhewe ae awak iki besok dipapak Kanjeng Nabi apa enggak awak besok dipapak Kanjeng Nabi dituntun nang swarga apa enggak ya sampean iki rawat dhewe sampean ya napa Kanjeng Nabi tengeri daftar ya napa ojo tinggal sembahyang witir enak iya ojo tinggal sembahyang witir itu menjadi ciri khas bahwasannya kula kali panjenengan bakal dituntun Kanjeng Nabi nanggene swarga mendaniyo senenge kula kali sampean iya cuman sembahyang witir mang mari sembahyang mang mari kunut dari ono masjid mang ala bengi apa ya kunut maneh dak popo iya iki sembahyang witir terakhir ya sampean takon Pak ya terus contone ya apa lah dungane cunut niki memang spesial nduki Kanjeng Nabi Allahumma ihdina fi man hadait wa afini fi man afait diwaca afina kenek diwaca afini ya kenek ya lek sampean umpama lek Imam Afina gak popo iku ngetutno maknane kalimat na lek Allahumma ihdini iku ngetutno piwulangane Kanjeng Nabi kalimate duka Kanjeng Nabi ngono tapi sing dimaksud wong akeh oleh ngono iku gak kurangan contoh ngene Quran kalimat man itu adalah satu kadang-kadang di belakangnya diberi satu di belakang lagi diberi banyak gak kurangan oleh gak popo ya jadi dungo niku baik robbana dolamna lek teko Quran robbana umpama ngene-kene robbi ja'alni wis ojo bahas ni utawa na utawa tu utawa nah wis gak dibahas sak metu-metune daripada keliru kecuali lek wis apal panjene Allahummarhamna bil Quran keliru iku wayahe warhamni iku awake dhewe are Allahummarhamni bil Quran keliru iku wong mimpin hari na wayahe wis ojo cerewet mari sing penting donga lek atine jembar kaya segara gampang sing penting gak gawe gak gampang ngoten lho ya sing penting gak nyepilino ati dadi lek ana masalah sing jembar ya kaya segara Allahumma ihdini kenek Allahumma ihdina ya kenek sing apik sing maca sing gak apik sing gak maca Allahumma ihdina fi man hadait ya Allah sampean paringi pituduh kados tiang-tiang sing wis sampean bei pituduh lek kapan kula kali sampean wis ndonga kene ternyata jene donya sik kudu menggo ae gak kaya wong iku padahal lek Allahumma ihdina iku kula Gusti sampean dadekno wong ibadahe kaya badul tapi sik gak kaya badul ae kaya sidul ya apa lho kon biyen nak njaluk ah ana donya kon kepengin kaya badul tapi kelakuanmu ana donya kaya sidul krana aku wis janji lek kapan kon donga iku mang tak kei ana donya gak tak kei kaya badul kuatir kon engko dukun dan lain sebagainya ana akhirat tak bareng nomba dul enak sampean iya sing penting lah ana akhirat ta ya daripada ana donya iku kaya badul ana kene akhirat kaya sidul cara enakan ana ngene donya kaya sidul ana akhirat kaya badul ngoten mawon Tapi iku sampe ngene gak apa-apa pokoke ono akhirat lho enggak. Enake ya ono donya akhirat. Allahumma hdini fi man hadait wa abini fi man afait. Afini muga sampean nyepuro kados kaya wong sing disebu sepuro. Wa tawallani fi man tawallait. Dan kuasakanlah aku kula niki sampean tuntun, sampean tulungi koyok sing sampean tulungi tiang-tiang sing sampean tulungi. Wa barik lana bima atoid, dan berikan barokah dari semua yang diberikan kepada panjenengan. Opoai barokah umure, barokah awae, barokah usahae, barokah bojone. Masih siji gak kepingin wong koyok rabi papat. Ya kadang-kadang rabi papat itu sih gak kurang ae. Ya itu gak barokah itu. Jalan kaki jalil itu situ wis koyok wis masya Allah gantente. Ya barokah nih itu. Ya wabarik lana bima atau nek uji gupot doa ngeten doa. Ya Allah sing gak barokah iki sing ndi ngeten lho. Ya barokah sembarange. Ya lah enak. Tapi lah dungo apa sih? Dungo kunut ae lah wis ah. Cukup kabeh wis. Terus napa? Wakini syarroma kodoid. Lindungi dari jeleknya apa yang menjadi keputusan panjenengan. Jadi umpomo didadekno, umpomo ditakdirno, dipasti ambik Gusti Allah niku wau dadi wong sing kecelakaan, tapi tidak separah apa yang telah digariskan oleh Allah. Niki enak niki. Kan enak. Padahal jarene Gusti Allah wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sembayang subuh. Sembayang subuh iku disaksini malaikat. Dungamu diamini malaikat bengi ambek malaikat awan. Jarene malaikat Gusti tiang niki wau dalu mboten saged tilem malak-malik tok krana apa?